siapa yang berhak di belakang imam sholat ardu? Yani Nabi mengatakan dia lidi minkum ulul alha ulul ahlami wal nuha tsumman ladina yalunahum tsumman ladina yalunahum. Hendaknya di belakangku adalah ulul ahlam, orang-orang yang balik dan berakal. Nah, yani bukan anak-anak kecil, dan diutamakan tentunya orang-orang yang juga mengerti hukum, sehingga ketika dia melihat imam tiru dia bisa membenarkan. Ya, ketika bahkan imam batal dia bisa menggantikan. Begitu.